Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jalla a'udzu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله berkata الإمام ابن القيم رحمه الله setelah menyebutkan ولا تقر العين ولا يهدأ القلب wala tatma'innu an-nafs illa bi'alihiha bi'ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haqqun. Hati ini tidak akan tenang, tidak akan bahagia melainkan dengan sesembahannya, melainkan bersama ilahul haqq yang disembah, yang hak, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma'budin siwahu batilun. Segala sesuatu yang disembah selain Allah maka batil. Wa man qarrat 'ainuhu billahi qarrat bihi kullu 'ainin. Maka barang siapa yang merasa gembira, tenang, nyaman, tentram dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka qarrat bihi kullu 'ain, semua manusia akan merasa tenang kepadanya. Man lam taqir 'ainuhu billah taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Sebaliknya barang siapa yang tidak merasa tenang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jiwanya akan terputus, tercabik-cabik dengan kehidupan dunia yang menyesal. Allah Ta'ala innama ja'alal hayata thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya saja menjadikan kehidupan yang baik liman amana bih, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah wa amila salihah, dan untuk orang-orang yang beramal saleh. Karena siapa sih di dunia ini yang tidak mau hidup tenang, tentram, nyaman, serba ada, serba cukup, serba diberikan kemudahan, hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik untuk golongan orang yang beriman dan beramal saleh. Sekali lagi, Allah berikan kehidupan yang baik di dunia ini hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya apa? Kalau dia tidak beriman, dia tidak beramal saleh, maka tidak akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Apakah kehidupan yang baik standarnya uang? Tidak. Berapa banyak orang yang punya uang, uang, uang, tapi bunuh diri juga. Berapa banyak yang punya uang, stres juga. Ya, tetapi memang di sisi yang lain ya memang butuh uang, bukannya butuh. Tetapi bukan patokan, bukan segalanya. Nah, sebaliknya pula, bagi yang miskin, yang serba cukup, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentraman, kenyamanan, sehingga bagi mereka-mereka yang menginginkan kehidupan yang baik, ada dua syarat. Ya, syaratnya apa? Beriman pada Allah, yang kedua beramal saleh. Ya, dia beriman dan beramal saleh sebagaimana Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal saleh, ini man syartiyah, mannya syarat, siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, man syartiyah, syarat, siapapun yang beramal saleh, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, wa mu'min. Yang berikutnya, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman pada Allah. Kuncinya ada dua di sini, beramal saleh dan beriman, beriman dan beramal saleh. Fa, jawab syarat, jawabannya, ya, ganjarannya, balasannya, jawabannya dari man syartiyah, syarat. Ya, siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka ganjarannya, balasannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Naam. Maka sungguh-sungguh falanuhyiyannahu, taukid, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, beriman dan beramal saleh. Naam, kehidupan yang baik. Jawabannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh, ya, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, ya, sudah diberikan kehidupan yang baik, ditambah walanajziyannahum, juga taukid di situ, nun, nun taukid, penekanan, ya, taukid ba'da taukid. Taukid yang pertama, falanuhyiyannahu, ya, sungguh-sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Dan juga pasti kami akan memberikan ganjaran kepada mereka biasanya makanu ya'malun, disebabkan karena amalan yang baik yang mereka perbuat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa dhamina ahli ahlil iman wal amal salih al jaza fi dunya wal hayat thayyibah. Allah menjamin, dhaman, jaminan dari Allah. Yang jamin siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia menjamin, ya udah anak yang jamin. Itu kalau lagi kuat, sehat. Kalau lagi sakit, lagi mohon maaf, miskin, lagi susah, ya tengok kanan kiri, aduh, siapa nih yang jamin nih katanya. Ambuh, enggak tahu katanya. Ya, ini manusia. Ada pura-pura enggak tahu, enggak tahu katanya. Nah, tapi kalau dia beriman dan beramal saleh, Allah yang jamin. Fadhamina li ahli al-iman wal amal saleh. Allah menjamin bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini penting kalimat amalan saleh. Ya. Nah, beriman dan beramal saleh. Seperti kisahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Sebelum wafatnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah rahimahullah, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Ya abnai, wahai anak-anakku, in kuntum salihin fa innallaha yatawalla salihin. Kalaulah seandainya kalian adalah menjadi anak-anak yang soleh, maka Allah lah penolong orang-orang yang soleh. Allah yatawalla salihin. Ya, perhatikan kalimatnya. In kuntum salihin, kalau seandainya kalian menjadi anak-anak yang soleh, baik, soleh. Soleh itu baik menurut syariat, bukan menurut manusia. Standarnya, mi'yarnya adalah manusia, afwan adalah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bukan manusia. Nah, itu patokannya. Standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan manusia. Manusia harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Soleh atau tidak solehnya seseorang, ya dilihat dari kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga kata Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala an, in kuntum salihin fa innallaha yatawalla salihin. Kalaulah seandainya kalian adalah orang-orang saleh, maka Allah yang membantu, penolong orang-orang yang saleh. Ini penting bagi orang tua. Anaknya banyak atau anaknya satu, mau satu, dua, mau sepuluh, mau dua belas, mau tiga puluh anaknya, ditanamkan, dididik menjadi anak yang soleh. Karena kalau anak banyak, ya mumet. Mumet bukan mumet apa, pendidikannya. Bukan, ya dia tanggung jawab, harus. Ya, yang ini sudah menikah, yang ini masih ngantri. Yang satu baru nikah, misalnya dia punya 20, ya 19 lagi dia. Ah, nunggu. Itu di pundaknya tanggung jawab itu. Kalau orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal saleh, dan tidak mempunyai ilmu, maka dia akan bingung sendiri. Dia akan melepaskan begitu saja, sehingga anak-anaknya ada yang diberikan pendidikan apa? Pendidikan. Nah, mengikut yang lain, ada Yahudi, Nasrani, ya, sehingga jadi pendeta dan lain sebagainya. Padahal orang tuanya muslim, jadi pendeta anaknya. Kenapa? Ya karena gak dididik. Gak dididik, diarahkan harusnya. Harusnya dididik, harusnya diarahkan. Ini pentingnya orang tua mengarahkan anak-anaknya. Ya, tetap dibimbing, diberikan ilmu, diarahkan. Nah, in kuntum salihin fa innallaha yatawalla salihin. Kalau seandainya kalian menjadi orang-orang soleh, maka Allah lah penolong orang yang soleh. Artinya Allah yang menolong, Allah yang menolong, bukan siapa-siapa. Makanya setelah wafatnya khalifah, anak-anaknya menjadi enam orang-orang besar, ya, orang-orang yang besar, bahkan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, bahkan negara pun ditolong. Ini anaknya Umar bin Abdul Aziz. Ini penting anak yang soleh. Orang tua juga penting menjadi orang tua yang soleh. Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Khidir yang menjaga harta anak yatim. Wa mal jidaru bakana li gulamain yatimain fil madinati wa kana abuhuma saliha. Adapun tembok itu, nah, adalah milik dua anak yatim, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma shaliha. Orang tua, kedua orang tua dari anak tersebut adalah orang tua yang saleh. Orang tua yang saleh, sehingga dijaga keturunannya, bahkan hartanya dijaga. Hartanya itu awet. Ya, sehingga jangan heran antum bisa lihat, bisa bedakan mana harta yang berkah dan mana harta yang tidak berkah. Dengan apa? Dengan kesolehan tentunya, dengan halalan thayyibah, walaupun sedikit. Ya, dia mungkin misalkan hanya punya 100 meter tanah persegi. Yang lain abang-abangnya punya 1000, 2000, sehektar, 2 hektar. Tapi dari hasil yang haram, cepat habis yang seperti itu. Ada aja musibah. Musibah itu ada aja. Ya, sampai 6, misalkan qadar Allah, Allah takdirkan yang lain meninggal. Lah ini yang cuman harta 100 meter persegi, dia bisa berkah di situ. Ya, dengan tanah itu dia bisa dagang, dia bisa bercocok tanam, dia bisa apa, bisa apa. Sehingga berkah. Walaupun tanahnya sempit, tapi berkah. Ya, abang-abang yang misalkan punya ribuan hektar atau ribuan meter, nah, ya, tetapi banyak aja musibahnya, banyak saja ujian dan cobaannya, selalu ada. Nah, inilah pentingnya keberkahan di dalam harta. Kesolehan orang tua penting, kesolehan anak juga penting. Terlebih mereka yang memiliki 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, dididik sampai menikah. Ya, barang siapa yang memiliki 1 atau 2 anak perempuan dia bersabar, mendidiknya bersabar sampai menikah, maka Rasulullah SAW yang menjaminnya, yaitu masuk surga. Ini jaminan dari Allah dan Rasulnya. Bagi mereka-mereka orang tua yang sabar, sabar mendidik anak perempuannya menjadi anak yang soleh, solehah. Sabar, kudu sabar, memang capek, capek. Tapi butuh sabar. Ya. Butuh kesabaran. Sampai nikah, sudah. Tanggung jawabnya. Artinya tetap, bukan total, total, tidak. Tapi itulah. Nah, sehingga pentingnya mendidik anak yang soleh akan menjaga keturunan yang soleh, menjaga dirinya, menjaga hartanya. Sekarang kalau penitipan harta saja ada jasanya, ada hitungannya. Itu pun belum tentu apa? Selamat, kena ini, kena itu, kena potongan, biaya admin dan lain sebagainya. Cuma nitip uang aja. Lah ini hartanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaganya. Kalau Allah yang menjaga, siapa yang mau? Siapa yang berani? Macam-macam tidak ada. Allah yang menjaga. Ini pentingnya orang tua yang saleh, anak yang saleh. Ya, penting sekali. Kalimat soleh juga penting, bukan sekedar nama. Nama kamu siapa? Soleh. Tapi mabok misalkan, itu bukan soleh, toleh itu. Mang toleh, lain mang oleh, lain. Allah. Juga kisahnya siapa? Fir'aun. Fir'aun ketika setelah ditenggelamkan. Fir'aun setelah ditenggelamkan apa? Berarti Fir'aun punya kekayaannya apa aja? Siapa yang tahu? Ngacung. Kekayaan Fir'aun apa aja? Abu Ibrahim. Banyak apa dikit? Hah? Fir'aun itu di mana Fir'aun? Hah? Mesir. Mesir itu daerah mana? Hah? Afrika. Afrika. Megang Afrika. Benua Afrika. Sekarang berebut. Ya. Rusia berebut. Prancis berebut. Orang-orang kafir berebut Afrika. Atau sini juga berebut Afrika. Dengan emasnya, ininya, itunya. Tapi setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam, disiksa, tenggelam. Terus siapa yang warisin hartanya Fir'aun? Hah? Wa zuru'in. Ya. Dan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang indah. Nam, bumi yang luas, tanah yang luas. Nam, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala apa? Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Tanah milik Allah. Ya, bumi ini milik Allah. Yarithuha ibadiyas salihun. Diwariskan. So, kalimatnya warisan nih. Ya, Allah wariskan untuk siapa? Ibadiyas salihun. Untuk hamba-hambaku yang soleh. Penting. Kesolehan. Amalan soleh itu penting. Ya. Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Nah, orang soleh apa definisi orang soleh? Udah disampaikan belum? Udah kasih belum kemarin? Sebelumnya, definisinya. Hah? Siapa yang tahu? Nah, orang yang menunaikan haknya pada Allah dan hak kepada manusia. Ini penting. Ini Al-Imam Sa'di rahimahullah menyinggung di tafsir masalah kalimat, masalah ayat itu, kurang lebih itu. Ya, masalah saleh. Naam. Kullun minas salihin. Setelah penyebutan para anbiya, ya, keturunan para anbiya, Allah tutup dan Allah berikan keterangan mereka apa? Kullun minas salihin. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak orang lain, manusia. Ini penting. Penting sekali. Kalau mau sampai kepada derajat itu, tunaikan hak Allah dan hak hambanya, hak orang lain. Ya, maka naik tuh derajatnya kepada orang yang saleh. Nah, tentunya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukmin wa huwa mukmin. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal arda lillah yaridhuha ibadiyas salihun." Sesungguhnya ini bumi ini milik Allah. Allah wariskan bumi tersebut, tanah tersebut untuk hamba-hamba kami yang saleh. Ini penting. Ya. Di zaman sekarang di zaman Umar bin Abdul Aziz, di zamannya Umar bin Abdul Aziz khalifah tadi, khalifah yang adil, yang saleh. Ya, disebutkan oleh Ibnul Qayyim apa? Biji apa? Biji gandum. Sebesar apa? Sebesar apa? Bijinya toh, biji. Bukan daging gandum. Biji, ini biji. Sebesar apa? Hah? Sebesar kepala manusia, ini bijinya. Gandum itu apa gandum? Ma'ruf gandum, ya. Biji-bijian buat roti dan yang semisalnya. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa demikian? Karena apa? Keadilan, karena amalan saleh. Ya. Hak Allah dan hak hamba-hambanya ditunaikan. Hak Allah dan hak hamba-hambanya ditunaikan. Sehingga apa? Allah berikan apa? Keberkahan. Sehingga ketika panen, ya langsung bayar zakatnya. Karena apa? Serba susah. Kalau dia nahan zakat, Allah akan tahan apa? Hujan. Dia nahan zakat, Allah akan tahan keberkahan. Sehingga jangan main-main. Ente tahan, Allah yang nahan. Ya, jangan mentang-mentang punya ini, punya itu. Gak bisa. Allah bahkan tahan semuanya itu. Keberkahan, hujan, sehingga kering. Kalau udah kering apa? Gagal panen. Kopi gagal panen, beras gagal panen, gandum gagal panen. Ah, berdampak yang lain, berdampak. Ya, kayak ayam aja. Butuh apa makanannya apa? Ternak ayam. Ya, jagung. Lah sekarang kalau jagung gagal panen, bisa gak? Bisa. Ya harusnya panen buat makan ternak ayam. Kenapa gagal panen? Karena gak ada zakat. Gak mau membayar zakat. Sehingga Allah tahan hujan. Keberkahan Allah tahan itu. ya, dengan kalimat sekarang apa? Iklim El Nino katanya. Padahal kerusakan yang ada di daratan dan di lautan, bima kasabat aydikum, disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Ya, ulah tangan manusia sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinnas wa ya'fu an katsir. Nah, ujian kita tidak seperti ujiannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. 7 tahun paceklik, susah, kekeringan. Ya, COVID aja baru berapa tahun? 3 tahun COVID. Lanjut perang Rusia Ukraina. Lanjut apa lagi? Ah? So, lihat banyak musibah. Sekarang banyak kebakaran di luar negeri, kebakaran berdampak, berefek dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak perzinahan, kemaksiatan, dan itu bertentangan dengan keimanan dan amalan soleh, bertolak belakang dengan keimanan dan amalan soleh, ya, bertentangan, berlawanan, bertolak belakang dengan keimanan dan amalan soleh. Nah, karena amalan soleh saja dia harus menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Kemaksiatan, menahan zakat, kekufuran, kesyirikan, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada syahwat LGBT yang dilariskan oleh orang-orang kafir. Ini penyembahan kepada syahwat, laki-laki dengan laki-laki, syahwatnya disembah, dipenuhi, dituruti, terbakar. Terbakar, jangan dikira adem ayam saja. Karena apa? Kekufuran, kesyirikan. Nah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah bertentangan, berlawanan dengan apa? Al-iman wal amal saleh. Bertentangan. Jelas, sangat bertentangan dengan keimanan dan amal saleh. Sebaliknya, kalau kita perhatikan di negara-negara kaum muslimin, di Saudiyah, Masya Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, semakin subur sekarang. Ya, di negara-negara muslim. Nah, kenapa demikian? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Negeri yang baik, negeri yang baik, yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, pepohonannya, buah-buahannya, biji-bijian, gandum dan lain sebagainya, akan menumbuhkan itu semua bi'idni rabbih, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini negeri yang baik. Wal baladu tayyib. Balad, negeri at-tayyib, yang baik. Ya, negerinya baik. Ya, negeri tauhid. Nah, negeri tauhid. Walladhi khabuth la yakhruju illa nakida. Negeri yang jelek, yang buruk, syirikan, kekufuran, walaupun kelihatannya canggih, hebat, tapi kena banjir, dihantam banjir saja sudah hancur, ambruk. Ya, sungai di Cina yang paling besar, sungai apa? Yangtze. Jembatan ambruk saja sudah berapa provinsi. Ya, yang tenggelam, coba perhatikan, terlihat nampaknya hebat, tapi itulah. Nah, bala, musibah, bencana, Tapi negeri-negeri kaum muslimin, negeri yang baik, wal baladu tayyib, negeri yang baik, la yakhruju illa tayyib, wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi'idni rabbi, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, pertaniannya, nah, mengeluarkan bi'idni rabbi, buah-buahannya, hasil panennya, karena dia mengeluarkan apa? Zakatnya dikeluarkan. Ya, zakat pertaniannya dikeluarkan. Kangkung ada zakatnya enggak kangkung? Ah, siapa yang tahu? Kangkung, dia juragan kangkung tiap hari bawa kangkung ke pasar. Tiap hari dapat 2 juta, 5 juta. Ada zakatnya tiap hari. Ah, menang baik. Ah, ada zakatnya, bukan zakat apa? Zakat perdagangan masuknya. Ya. Nah, ada juga yang berpendapat kullu ma yukal wa yuzan. Setiap yang ditimbang, ditakar itu, nah, ada zakatnya. Ini pendapat Syafi'iyah. Nah, ada juga yang memasukkan pada zakat tijarah. Al-muhim zakat. Ya. Al-muhim dia harus bayar zakat dari perdagangan tersebut. Supaya apa? Supaya berkah. Ya, hartanya. Dan ini sejalur dengan iman dan amalan saleh. Kalau dia bayar zakat, ya, dia sudah melakukan amalan yang saleh. Ya, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Aman Al-Jami rahimahullah, bagi mereka-mereka yang melakukan amalan yang wajib, menunaikan amalan yang wajib, dan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, maka dia masuk ke dalam golongan wali-wali Allah. Ini Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah mengatakan demikian. Dia menjalankan amalan yang wajib dan memperbanyak amalan yang sunnah. Contohnya zakat. Zakat yang wajib dia sudah tunaikan tuh zakatnya. Perdagangan, zakat tijarah, zakat yang wajib, zakatul fitr, zakat mal. Dia memperbanyak amalan soleh, zakat yang sunnah berarti. Sodakoh sunnah, sodakoh yang mustahab. Ya, kalau dia sudah tunaikan itu yang wajib dan dia memperbanyak amalan-amalan sunnah, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, maka dia termasuk golongan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masuk juga kepada falanuhyiyannahu hayatan thayyibah man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jawab dari man syartiyah, maka kami akan memberikan kehidupan baginya, kehidupan yang baik, ditambah, ya, bukan hanya kehidupan yang baik, ditambah, ada tambahannya, ada bonusnya. Tambahannya, walanaziyannahum, dan sungguh-sungguh kami akan memberikan ganjaran balasan kepada mereka. Mereka kembali ke siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan apa? Pahala, ganjaran, biahsan, dengan sebaik-baik. Makanu ya'malun, disebabkan karena amalan yang mereka lakukan. Sehingga apa? Fadhamina li ahlil iman, Allah jamin, jamin. Ya, yang lain mah pusing, ini jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah untuk siapa jaminannya? Untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau mau dikasih jaminan dari Allah, ya dia harus beriman dan beramal saleh. Dijamin oleh Allah dengan apa? Kehidupan yang thayyibah. Ini di kehidupan dunia. Di dunia Allah kasih jaminan. Di akhirat orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bi'ahsani ma kanu ya'malun wa lanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, falahum atyabul hayatain, maka bagi orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan atyabul hayatain, dua kehidupan yang baik, kehidupan di dunia baik, kehidupan di akhirat juga baik. Syaratnya apa? Beriman dan beramal saleh. Amal saleh apa tadi definisinya? Orang yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk, hamba-hambanya. Nah, ditunaikan. Wahum ahya'un fiddarain. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka mereka akan hidup pada dua kehidupan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Akan hidup. Akhirat walaupun sudah meninggal, akan hidup. Ya, akan diberikan kenikmatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka ahya, hidup 'inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah, Allah kasih rezeki. Nah. Wa nadhiru hadza qawluhu ta'ala lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khairun wa la ni'ma darul muttaqin. Bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan di kehidupan dunia. Berbuat ihsan. Ihsan itu ada berapa? Ihsan ada dua. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah apa? An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah. Fa'innahu yarak, ini ihsan kepada Allah. Ihsan kepada makhluk apa? Badl. Naam, badl taib. Kaful adha, ya. Talaqatul wajh. Naam, menahan ya diri kita dari menyakiti orang, kemudian mencurahkan kebaikan kita kepada orang lain, dan wa talaqatul wajh, wajahnya berseri-seri, senyum. Nah, ini, nah, ya penting ini. Nah, ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa lam takun tarah fainnahu yarah. Ini ihsan kepada Allah. Karena apa? Di sini disebutkan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan pada kehidupan dunia ini, maka akan mendapatkan kebaikan. Ya, nakirah hasanatun bimakna al-umum, kebaikan apa saja. Wala darul akhirah, dan pada negeri akhirat khairun, lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala ni'ma darul muttaqin, dan surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan adalah sebaik-baik tempat bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain semana dengan ini, wa nadhiru hadza hadza, semisalnya ya, dengan ayat yang sebelumnya adalah wa in istaghfa an istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan hendaknya kalian beristighfar, mintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Naam yumatti'kum hatta mata'an hasana, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan kenikmatan yang baik, ila ajali musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan masing-masing keutamaannya, masing-masing diberikan keutamaan satu dengan yang lain berbeda-beda. Dengan syarat apa? Pertama tadi apa? Anistaghfiru rabbakum, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, taubat. Ya, istighfar, taubat. Tadi apa? Yang pertama apa? Ayat yang pertama, beriman dan beramal saleh. Ayat yang kedua apa? Berbuat ihsan. Ihsan ada dua. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Ayat yang ketiga, wa nadhiru hadza, ya, semisal dengan ayat tadi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beristighfar. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Setelah beristighfar apa? Bertaubat kepada Allah. Balasannya apa? Yumatti'ukum mata'an hasana. Naam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang baik sampai waktu yang sudah ditentukan, yakni al-maut, kematian. Wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan masing-masing keutamaannya masing-masing berbeda-beda. Fafazal muttaqun al-muhsinuna bi ni'imid dunya wal akhirah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka beruntunglah, bergembiralah orang-orang yang bertakwa, ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang berbuat ihsan. Beruntung dengan apa? Kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Wa hasalu 'alal hayati thayyibah fid dharain, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik pada dua tempat, dunia dan akhirat. Fa inna thayyiba fa inna thayyiban nafs wa sururul qalbi wal farah wa farha wa ladzata wa ibtihajahu wa tumaninatahu wa inshirahu wa nuruhu wa si'atahu wa 'afiyatahu min ash-shahawatil muharramah wa syubhatil batinah huwa an-na'im 'ala al-haqiqah. Karena sesungguhnya tibun nafs, jiwa yang baik, sururul qalb, hati yang gembira, wa farhahu wa ladzatahu, kelezatannya, kebahagiaannya, bersinarnya hati, tenangnya hati, dan wansyirahu wa nurah, dan lapang dadanya hati dan bercahayanya hati serta luasnya hati tersebut, dan selamat dari penyakit syahwat yang diharamkan dan syubhat, maka ini adalah kenikmatan yang hakiki. Wala nisbatan li na'imil badan ilaih, dan tidak ada tandingannya, enggak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan, tidak ada tandingannya dengan kenikmatan badan. Faqad kan yaqulu ba'd man dhaqa hadha al-ladzah, para ulama atau salah seorang ulama pernah mengatakan ketika dia merasakan kelezatan ini, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk mana nufi la jaladuna 'alaihi bisuyuf. Siapa ini yang bilang? Siapa yang bilang? Ada yang ingat? Imam siapa yang bilang? Lau alimal muluk, atau lau ya'lamul muluk. Kalau seandainya para raja-raja itu tahu, wa abna'ul muluk, dan anak-anak raja itu tahu, raja itu enam julukan dahulu dan sekarang. Bahasa kerennya apa? Sultan. Ya, sultan juga bahasa Arab sebenarnya. Ya. Ini raja, bukan sultan lagi, raja. Hah? Enam. Kekayaan para raja pasti memiliki kekayaan yang besar, yang banyak. Tetapi kata para ulama, kalau seandainya para raja itu tahu dan anak-anak para raja itu tahu, mana nufi, apa yang kita rasakan dari ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, hayatan thayyibah, la jaladuna bi alaihi bisuyuf, niscaya kita akan dicambuk dengan pedang. Karena apa? Nah, mereka iri. Ya, mereka iri. Kenapa si fulan kok belajar-belajar toh, tapi uangnya lancar aja. Masya Allah, berarti ya berkah di situ. Ah, karena apa? Ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW, dua saudara nih, abang adek. Yang satu belajar, yang satu kerja. Yang kerja lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nah fulan sibuk dengan menuntut ilmu. Dijawab oleh Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bih, mungkin bisa jadi kamu itu dikasih rejeki karena sebab orang ini. Ya, karena sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Ya, artinya apa kata para ulama? Thalabul ilm, menuntut ilmu adalah min asbab, termasuk sebab seseorang diberikan, dilancarkan rezekinya. Sehingga tidak bertentangan, tidak bertentangan. Waduh, saya kapan kerjanya nih? Nyari duitnya kapan? Ah. Syughul, fulus. Nah, Allahul musta'an. Nah, bas, kalau dia memang butuh maka tidak mengapa. Kalau dia bersabar, fabi hawa ni'mah, maka nikmat masyaallah. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ay kafi. Allah lah yang mencukupinya. Fallahul musta'an, fallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu habibullah.